الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita masih membahas tentang hukum membenci sahabat dan mencela mereka baik dengan ucapan maupun perbuatan yang ini oleh para ulama disebut sebagai tindakan yang haram dan bahkan kekufuran. Kemudian kita lanjutkan di halaman 209 ya. Setelah penulis menyebutkan tentang kewajiban untuk mencintai sahabat, kemudian para ulama memberikan penjelasan tentang hukum mencela sahabat. Waqad istadillu mayyat'an fi sahabat bil kitab alladhi waqa'a bainahum wa yaqulu qad warada fil hadith annahu idza altaqa al muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtulu fil nar. Orang yang mencela sahabat, mereka berdalil dengan kejadian perang yang dialami oleh para sahabat, dan mereka mengatakan kalau ada dua sahabat yang berperang, maka baik yang membunuh maupun yang dibunuh, dua-duanya di neraka. Sementara disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, apabila ada dua muslim yang sama-sama membawa pedang untuk saling membunuh, falqatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh maupun yang dibunuh, dua-duanya di neraka. Sehingga mereka beranggapan bahwasanya hadis ini berlaku untuk kejadian yang dialami oleh para sahabat saling berperang karena perbedaan ijtihad. Maka jawabannya, ini dalil yang tidak benar. Karena tentu kita memahami sahabat sangat paham dengan hadis ini, tahu tentang hadis ini. Meskipun demikian, apa yang terjadi pada mereka artinya pemahaman mereka tentang hadis ini tidak membuat kemudian mereka meninggalkan ijtihad mereka sehingga terjadilah peristiwa peperangan di antara mereka. Maka jawabannya anna hadzal wa'id, bahwa ancaman dalam hadis ini terjadi atau berlaku in kana qitalan li hawan wa asiyah, apabila perangnya itu dilakukan karena dorongan hawa nafsu, rebutan dunia, rebutan apapun yang tidak selayaknya untuk diperebutkan, wa asabiyah atau perang karena kesukuan, membela suku, membela kelompok. Amma idza kana italan an ijtihad, adapun jika perang itu dilakukan karena ijtihad, maka yang benar bukan masuk dalam hadis ini, tapi yang benar adalah masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok muslim, kelompok mukmin yang mereka saling berperang, maka damaikanlah keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi. Apabila salah satu babak bertindak berlebihan, bertindak melampaui batas kepada temannya, maka perangilah orang yang bertindak melampaui batas itu. Sehingga sengketa yang terjadi antara dua mukmin karena ijtihad hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang yang berada di posisi yang benar. Dan yang kedua, al-fi'atul baghiyah, orang yang dia bughat namun dia melakukan ijtihad. Dia salah dari ijtihadnya, sehingga status dia sebagai bughat, orang yang menyeleweng, meskipun tidak kita katakan ini sebagai tindakan yang bisa mengancam dirinya untuk masuk neraka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala masih menyebut mereka sebagai ikhwah, sehingga Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, kemudian Allah sebutkan lanjutan ayat ini. Allah sebut mereka ikhwah padahal mereka saling berperang karena perang yang mereka lakukan waqa'a ijtihadin, terjadi karena ijtihad. Karena itulah banyak di antara para sahabat indama aktsaru sahaba ila aliyin fi kitab al-syam, banyak di antara para sahabat yang bergabung dengan pasukannya Ali ketika memerangi penduduk Syam. Dan mereka berpendapat bahwa Ali berada di pihak yang benar. Sementara Al-Syam adalah Bughat, orang yang menyeleweng. Namun Al-Syam mereka makan muya'lamun, mereka tidak meyakini kalau posisi mereka adalah Bughat. Karena Al-Syam belum membaiat Ali bin Abi Thalib. Meskipun realitanya mereka adalah Bughat yang wajib untuk membaiat Ali bin Abi Thalib dan tidak boleh mereka menolak untuk berbaiat kepada Ali, namun mereka beristihad dan mereka menolak untuk berbaiat sebagaimana yang dilakukan oleh Zubair dan Talha serta Aisyah radhiyallahu anha. Mutaliban bidami Utsman, dalam rangka menuntut darahnya Utsman, yang rata-rata pembunuh Utsman itu berada di gabung dengan pasukannya Ali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Ammar bin Yasir, beliau mengatakan, "Waiha Ammar taqtuluhu al-fi'atul baghiyah." Sungguh Ammar ini nanti akan dibunuh oleh kelompok yang menyeleweng, yang akan dibunuh oleh Bughat. Dan Ammar itu dibunuh oleh pasukannya Muawiyah radhiyallahu anhu. Yang ini menunjukkan bahasanya kelompoknya Muawiyah adalah al-fi'atul baghiyah, kelompok yang melakukan Bughat. Berarti Ali dalam hal ini dia di posisi musibun, di posisi yang benar. Mereka mendapatkan dua pahala, pahala ijtihad dan pahala sesuai dengan kebenaran. Sementara Muawiyah dan orang-orang bersama beliau mukhti'un, berada di posisi yang salah. Maka mereka tidak mendapatkan pahala sesuai kebenaran, lakin lahum ajrul ijtihad. Perhatikan, beliau tetap mendapatkan pahala ijtihad. Dan Muawiyah tahu tentang hukum larangan memberontak, tahu tentang hukum tidak boleh memberontak pemerintah. Tapi kenapa Muawiyah melawan Ali? Jawabannya adalah karena Muawiyah belum menjadi rakyatnya Ali. Saya bukan rakyatnya Ali, saya tidak membaiat Ali bin Abi Thalib. Itu yang menjadi alasan sehingga beliau radhiyallahu anhu tidak meyakini bahwasanya tindakannya adalah pemberontakan. Kemudian banyak di antara sahabat yang mereka bergabung kepada Ali bin Abi Thalib, sebagaimana tadi kita singgung, mengamalkan hadis Nabi atau mengamalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Faqatilul lati tabghi." Perangilah yang menyimpang, yang menyeleweng. Hanya saja ada sebagian sahabat yang lam yatabayyan lahul amr. Dia belum bisa menyimpulkan sehingga i'tazala al-fariqain. Dua-duanya memisahkan diri dari dua kubu ini. Enggak pro sama Ali, juga tidak membela Muawiyah, meninggalkan diri. Karena dia tidak bisa menyimpulkan yang tepat sehingga beliau takut melanggar hadis-hadis yang di situ terdapat perintah untuk meninggalkan peperangan dalam suasana fitnah dan menghunus pedang ketika terjadi fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, "Satakunu fitnatun al-qa'idu fiha khairun minal mashi, khairun minal qa'im." Akan terjadi banyak fitnah, orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'im fiha khairun minal mashi, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i, yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Berarti kalau terjadi suasana kacau, makin tenang, makin diam, makin tersembunyi, makin menjauh, makin bagus. Dan itulah adalah teori yang paling gampang untuk membuat masyarakat itu jadi aman. Ada seorang biarawati yang dia disebut sebagai Mother of Peace, ibu kedamaian. Siapa namanya? Mother Teresa. Dia mengatakan gimana? Kalau ada kejadian yang ramai, apa yang Anda sarankan? Dia bilang, pulang kalian masing-masing ke rumah kalian dan temui keluarga kalian. Sebenarnya teori ini diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa kunci untuk mewujudkan stabilitas nasional adalah sibukkan orang itu dengan keluarganya. Selesai. Gak ada istilah demo, gak ada istilah apa berantem dan seterusnya. Kalau kemudian orang itu mereka hanya sibuk ngurusi urusan pribadinya, mereka masing-masing punya pekerjaan dan seterusnya, maka orang itu tidak akan sampai ngurusi masalah politik ya, sampai terjadi kekacauan dan seterusnya. Dan teori ini juga yang dipakai oleh pemerintah. Jadi pemerintah kita menggunakan metode pembukaan lowongan kerja. Orang itu kalau punya pekerjaan tenang, iso mangan, gitu ya. Makanya dulu waktu kejadian Timor Leste, sebelum memisahkan diri sempat terjadi ketegangan, itu pemerintah menunjuk beberapa pengusaha yang kelas besar-besar itu untuk dikirim ke sana buka lowongan perusahaan, lowongan apa kerja, lowongan karyawan yang menampung padat padat karya, padat pekerjaan, sekalipun ringan, membungkusi atau cuma ngitung. Kenal Pak Ike Mutakin deh, yang punya di Mutakin itu, di beliau termasuk salah satu yang dikirim ke sana, dan beliau bercerita, waktu itu perusahaan saya menampung 3.000 orang Timur Timur. Tujuannya cuma satu itu, biar mereka nggak rame. Yang penting pokoknya kasih pekerjaan, tenang, selesai. Dan seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Prinsip kalau orang itu mau tenang, semakin dekat dengan rumahnya, makin tenang. Makanya kumpul-kumpul itu dalam Islam dibatasi. Kumpul-kumpul itu dibatasi. Dalam Islam kita tidak boleh mengadakan kumpul-kumpul selain karena alasan yang syar'i, seperti sholat jamaah, pengajian, id, istisqa dan seterusnya. Semuanya terbatas. Selain itu kumpul-kumpul berbahaya. Bisa statusnya bid'ah dan bisa statusnya tindakan yang haram. Makanya id dibatasi. Id dalam Islam hanya boleh dua. Kemudian kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul kalau selain pengajian dibatasi. Ini dalam Islam. Kenapa? Karena orang kalau sudah kumpul bisa bahaya. Kemudian di sini beliau menyebutkan paminha ula, di antara mereka yang memisahkan diri tidak pro Utsman maupun Ali, tidak pro Ali maupun Muawiyah adalah Ibnu Umar. Beliau menjauhi kedua kelompok tadi. Kemudian pula Salam Ibn Al-Aqwa, beliau menjauhi kedua kelompok tadi, wa tazawwaja fil badiyah, dan nikah sama wanita badui. Yang penting pokoknya punya mertua di tempat yang jauh, selesai. Wa qala, kemudian beliau pernah mengatakan, adina lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil badwi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk tinggal di pelosok. Demikian pula Usamah bin Zaid, Abu Bakrah dan sekelompok sahabat yang lainnya. Dan ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan mereka yang pro Ali. Karena peristiwa yang terjadi antar kaum muslimin di zaman para sahabat, di sana ada tingkat, tiga tingkatan para sahabat. Pertama mereka yang i'tizal, tidak pro kanan maupun kiri. Yang kedua mereka yang pro Ali, dan yang ketiga mereka yang membela Muawiyah radhiyallahu taala anhu ajma'in. Makanya Ali bin Abi Thalib menyesal ketika beliau dinasihati oleh anaknya Hasan bin Ali. Hasan bin Ali, beliau menyarankan kepada ayahnya untuk tidak perang. Apapun yang terjadi, pokoknya enggak perang. Tapi Ali tetap memaksa agar beliau harus menyerang kelompok-kelompok Muawiyah, kelompoknya Talha, Zubair dan yang lainnya. Sehingga Ali radhiyallahu anhu menyesal dengan tindakan ini. Dan anaknya mengatakan, bukankah sudah saya sampaikan bahwa yang terbaik adalah tidak perang. Makanya begitu Ali meninggal dunia digantikan oleh Hasan, tidak terjadi perang. Hasan mengirim pasukan ke Muawiyah dengan jumlah yang sangat banyak, dan sesampainya di sana, kemudian Hasan menyerahkan tampuk pemerintahnya kepada Muawiyah. Dan disitulah beliau menjadi sayyid, menjadi imam, pemimpin, disegani oleh semua orang, sekalipun kepemimpinannya diserahkan kepada orang lain. Dan itu makna sabda Nabi SAW ketika beliau memegang Hasan, inna bihadha sayyidun la'allallaha yuslihu bihi fariqaini adimain. Sesungguhnya anakku ini adalah pemimpin sayyid, Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan dua kelompok besar melalui dia. Dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sikap ini yang paling tinggi derajatnya. Dan demikian pula sikap i'tizar, tidak membela salah satu, itulah yang paling tinggi derajatnya. Kemudian yang bawahnya adalah kelompok yang membela Ali, dan yang bawahnya lagi kelompok yang membela Muawiyah, dan masing-masing memiliki kelebihan karena ijtihad yang mereka lakukan. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian beliau mengatakan yang lebih benar di sini adalah kelompok yang bersama Ali, mereka yang sedangkan mereka yang bergabung dengan Muawiyah, faqad janabu sawab, maka mereka telah tidak, atau mereka tidak benar. Di antara wal adillatu bin nahyi 'anil kalam bis sahabah wa intiqasuhum katsira, dalil yang melarang kita mengomentari sikap sahabat dan mencela mereka sangat banyak. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah dengan sanad yang sahih, man tanaqqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yantawi illa ala baliyah walau khabi'ah su'in. Barang siapa yang dia mencela sahabat, salah satu di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yantawi illa ala baliyah, bisa dipastikan dia akan mendapatkan ujian. Baliyah bimana fitnah. Maka dia menjerumuskan dirinya ke dalam fitnah. Walahu khabi'atu su'in, dan dia mendapatkan celaan yang buruk. Di antara dalil yang menunjukkan itu adalah sabda Nabi SAW, la tasubbu ashabi walladhi nafsi biyadi, demi dat yang jiwaku biyadihi, berada di tangannya. Lau an ahadakum anfaqa mithla ukutin dahaban, andaikan kalian menginfakkan emas seberat Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasibahu, maka ini tidak bisa menyamai infak para sahabat satu mud, ya, satu cakupan tangan, atau setengah mud, atau separuhnya. Dan latar belakang di sini bahwa pernah terjadi khilaf, pernah terjadi sengketa antara Abdurrahman bin Auf, padahal beliau termasuk as-sabiqun awwalun, dengan Khalid bin Walid, dan yang lebih senior mana? Abdurrahman bin Auf. Meskipun mereka sama-sama dari Mekah, usia mereka juga tidak jauh selisihnya. Tapi Khalid bin Walid baru masuk Islam setelah mendekati Fathu Mekah. Sementara Abdurrahman bin Auf jauh sebelum hijrah, bahkan beliau termasuk awal-awal yang masuk Islam. Ketika Khalid bin Walid ditanya, kami itu kok bodoh sekali, kemana saja kok baru kali ini mau masuk Islam, padahal jelas yang namanya ajaran jahiliyah kayak gitu jeleknya. Kemudian kata Khalid, nahnu qaumun fina rijalun ka'anna ra'yahu mislul jibal. Kami itu orang-orang jahiliyah menganggap ada beberapa orang di tengah kami itu yang akalnya itu seperti gunung. Wah, logikanya itu seperti gunung. Nah, ketika mereka pembesar-pembesar Quraisy ini pada mati, ada yang mati perang Badar, ada yang mati di perang Uhud, dan seterusnya, maka sosok yang kami banggakan sudah tidak ada. tinggal sedikit. Dulu kami menganggap wah mereka itu orang yang hebat, cerdas, dan sebagainya. Dan itu kan alasan banyak orang yang tersesat. Oh itu dosen, doktor, UIN. Masa kalah sama yang kayak gini ya, itu ditinggalkan ini dipakai. Pasti pertimbangannya komprehensif ya, lebih menyeluruh, lebih holistik. Itu pengobatan ya. Pertimbangannya lebih banyak. Dia banyak sudut pandangnya, lebih sempurna. Ini contoh bagaimana kesesatan dipertahankan karena di situ ada sosok yang dianggap pintar. Seperti orang jeli ya. Jeli kok ngomongnya kayak gitu. Gaya berpikirnya sama dengan orang awam di tempat kita. Kenapa kok mereka masih membela kebiadaban seperti itu ya, kesesatan liberal? Karena mereka menganggap ini solusi bagi umat. Itu yang terbaik bagi umat. Mengikuti pemimpinnya. Kemudian wakana mimman aslamu ba'dal Hudaybiyah, dan Khalid baru masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah sebelum Fathu Makkah. Maka sahabat di sini memiliki derajat yang berbeda. As-sabiquna al-awwalun, mereka adalah orang yang masuk Islam sebelum perjanjian Hudaybiyah, qabla al-fathi. Allah sebut perjanjian Hudaybiyah dengan al-fath. Dan sebelum penaklukan kota Mekah. Wabatahum as-sahaba al-mutawassitun, kemudian setelah mereka adalah para sahabat pertengahan. Ini berada di tingkatan yang kedua, yaitu mereka yang masuk Islam setelah Hudaybiyah dan sebelum Fathu Makkah. Kemudian martabat yang ketiga adalah mereka yang masuk Islam setelah menaklukkan kota Makkah. Karena tingkat keamanan itu kan berbeda. Ancaman yang dimiliki oleh para sahabat sebelum Hudaybiyah dan sudah Hudaybiyah beda. Begitu ancaman, begitu ada perjanjian Hudaybiyah, maka ancaman bagi orang yang mau masuk Islam itu lebih ringan. Karena di situ ada perjanjian selama sekian tahun tidak boleh saling adu senjata, tidak boleh perang. Sehingga para sahabat merasa punya ruang untuk berdakwah kemana-mana. Wah, ini kesempatan. Akhirnya pergi mereka kemana-mana dakwah. Dan biasanya kan minoritas itu lebih rajin daripada yang mayoritas. Kita mengakui kenapa kok banyak kristenisasi. Minoritas, lumrah. Kalau bertambah itu kelihatan sekali karena dia minoritas. Kalau mayoritas, ini sebenarnya sudah gede, tambahannya nggak kelihatan. Dan sebenarnya islamisasi itu ada. Cuman karena saking gedenya Islam, islamisasinya tidak kelihatan. Termasuk misionaris syiah, kenapa syiah bertambah cepat ya? Bukan cepat, karena kecil terus kelihatan. Kemudian ketika Fathu Mekah, kondisi keamanannya jauh lebih aman lagi. Islam sudah sangat jaya, bisa menaklukkan negeri asalnya di mana Nabi SAW diutus, sehingga musuh besar kaum muslimin sudah tidak ada, tinggal musuh yang kecil-kecil, orang-orang Yahudi atau suku-suku pelosok, termasuk diantaranya Khaybar. Kemudian di Hunain ya, mereka memberikan ancaman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tingkatan yang ketiga, mereka yang baru masuk Islam setelah Fathu Makkah, dan mereka disebut dengan At-Tulaqo, manusia yang bebas. Di antaranya Abu Sufyan dan putranya Muawiyah radhiyallahu anhumah, dan sahabat yang lainnya termasuk Hakim bin Hizam. Ketika terjadi sengketa antara Khalid dengan Abdurrahman bin Auf, maka Khalid menasihati atau Nabi SAW menasihati Khalid, la tasubbu ashabi, jangan kamu celah sahabatku. Artinya sahabatku yang telah mendahului kalian dalam masuk Islam. Yang ini menunjukkan bahwasanya sahabat itu bertingkat. Baik, pemahamannya begini. Ketika si A tarung sama B, kemudian kita bela yang B, kamu jangan celah sahabatku. Berarti A bukan sahabatnya. Begitu. Maka hadis ini jadi dalil bahwa dalam kondisi tertentu terjadi nafyu suhbah, hilangnya status sahabat karena ada yang lebih senior. Dan itu terjadi karena makna sahabat itu ada tiga. Yang pertama, sahabat dalam arti bahasa, artinya adalah semua orang yang pernah bertemu dengan kita, termasuk saudara dalam arti bahasa, adalah orang yang pernah satu tempat, satu negara, satu wilayah dengan kita. Karena itu Allah sebut para nabi dengan saudaranya umatnya. Wa ila 'adin akhuhum huda, wa ila samud akhuhum saliha. Dan Allah sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabatnya orang kafir. Wa ma sahibukum bimajnun, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sahabat kalian ini bukankah orang gila? Kalian nuduh dia gila padahal sahabat kalian bukan gila. Apakah orang musyrikin sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tentu tidak. Tapi sahabat dalam makna apa? Bahasa. Yaitu orang yang pernah bertemu dengan beliau, pernah satu tempat, satu wilayah dengan beliau. Yang kedua, sahabat dalam arti syariat. Maknanya adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beriman kepada beliau dan mati dalam kondisi mukmin. Berdasarkan pengertian ini, maka sahabat adalah semua yang pernah menyertai Rasulullah SAW dalam Islam, yang beriman kepada beliau. Yang ketiga, sahabat dalam arti urf, dalam arti adat di masyarakat, sesuai dengan pemahaman masyarakat. Maknanya adalah konco akrab, teman dekat. Mengingat Abdurrahman bin Auf lebih dekat daripada Khalid bin Walid, maka Abdurrahman bin Auf dikasih gelar sahabat, Khalid tidak dikasih. Disitulah makna sahabat secara uruf. Dan disitu Nabi SAW mengatakan la tasubbu ashabi, jika seperti ini saja tidak boleh dilakukan celah-mencela, padahal mereka sama-sama sahabat dalam makna apa? Syar'i. Apalagi ketika yang mencela itu sama sekali bukan sahabat. Kalau ini berlaku di sini, berarti yang hubungannya dengan yang bukan sahabat jauh lebih berlaku. Sehingga andaikan Khalid itu berinfak sebesar Uhud berupa emas, dan Abdurrahman bin Auf berinfak sepenuh kedua tangannya atau separohnya, lasa bakahu Abdurrahman ibn Auf, maka Abdurrahman bin Auf pahalanya lebih banyak. Kenapa? Karena dia punya banyak kelebihan yang sebagaimana tadi kita sebutkan, dia masuk Islam sebelum Hudaybiyah, perjuangannya lebih lama dan seterusnya. Yang ini menunjukkan bagaimana keutamaan orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Dan orang yang masuk Islam dari awal itu hatinya hati yang tertata, lebih bertakwa. Makanya coba kita lihat, Abu Bakar As-Siddiq manusia terbaik setelah Nabi SAW di tengah umat ini. Beliau itu tidak pernah mengalami musibah seperti yang dialami oleh Ammar bin Yasir. Beliau juga tidak pernah mengalami ujian seperti yang dialami oleh Bilal atau Khabbab bin al-Arab. Beliau juga tidak seperti Khalid yang rajin perang. Beliau tidak seperti sahabat yang lain yang dicincang oleh orang-orang kafir. Tapi kenapa Abu Bakar As-Siddiq bisa mendahului mereka semua? Padahal ujian yang dialami oleh Abu Bakar tidak lebih berat daripada ujian yang dialami oleh Bilal, tidak lebih berat daripada ujian yang dialami oleh Ammar, atau yang dialami oleh Khalid ketika perang, atau yang dialami oleh sahabat-sahabat yang miskin, yang gak mampu, dan seterusnya. Maka jawabannya, Abu Bakar tidak lebih unggul di tengah umat karena amal zahir, tapi karena amal hati. Karena itu ada ulama mengatakan, masabakakum Abu Bakrin bis sholati wala bis siyam walakin bima waqara di kalbi. Abu Bakar itu mendahului seluruh kalian bukan karena dia paling banyak sholatnya atau paling banyak puasanya, tapi karena apa? Karena kondisi hatinya. Ini gak bisa ditiru. Kita hanya bisa berusaha melatih, tapi tidak bisa meniru. Mungkin gak ada orang di zaman ini yang dia ibadahnya lebih banyak daripada Abu Bakar. Mungkin saja setiap hari dia sholat 24 jam dan puasa. Wah, ibadahmu mumpung banget. Kira-kira 2 hari tanah. Wah, bisa saja orang melakukan ibadahnya lebih banyak. Tapi jelas iman ini tidak bisa dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka jika hadis ini saja berlaku untuk kondisinya seperti Khalid bin, orang yang kondisinya seperti Khalid bin Walid, bagaimana lagi dengan yakunu sya'nu bainas sahabah wa man ba'dahum min tabi'in? Ketika hadis ini diterapkan sebagai perbandingan antara sahabat dan tabi'in, atau orang yang menjadi sahabat namun waktunya belakangan. Karena itu setiap muslim ayat tabarra'a min tariqin nawasib wal khawarij. Setiap muslim wajib membenci prinsipnya khawarij, yang mereka menyatakan permusuhan dengan Ahlul Bait dan para sahabat. Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Husain, termasuk Utsman. Kalau Khawarij itu menetapkan 2 khalifah, Abu Bakar dan Umar. Mereka mengakui ini khalifah, tapi tidak mengakui Utsman dan Ali. Kalau Syiah hanya mengakui Ali, tidak mengakui yang 3 di awal. Kalau Khawarij mengakui 2 pertama, menolak 2 terakhir. Kalau Syiah mengakui 1 terakhir, menolak 3 pertama. Sehingga Khawarij mencela mereka, dan sebaliknya kalau Rafidhah beribadah kepada Ahlul Bait, dan Tuhannya ada Ahlul Bait. Mereka mengkafirkan para sahabat, dan dua-duanya kelompok yang sesat. Kebenaran berada di tangan Ahlus Sunnah, yang mereka selalu mendoakan agar Allah meridai para sahabat, mencintai Ahlul Bait, dan tidak menyembah Ahlul Bait maupun para sahabat sebagaimana yang dilakukan oleh Rafidhah, orang Syiah. Namun mereka mendudukkan posisinya sesuai dengan kedudukannya yang Allah jelaskan dalam Al-Quran maupun hadis, tidak berdasarkan hawa nafsunya atau fanatik golongan. Namun mereka tetapkan berdasarkan prinsip keadilan dan prinsip adil. Terus bagaimana dengan para sahabat yang lihat ulai alladzina yaqulun? Bagaimana komentar untuk orang yang mengatakan bahwa inna sahabata irtaddu ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat telah murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan mereka kafir. Tsumma naqulu lahum, kita katakan kepada mereka, man humul ladzina naqalu ilaina syariah. Kalau mereka mengatakan sahabat murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus siapa yang bawa syariat ke kita? Enggak ada jawaban lain selain sahabat. Berarti yang menyampaikan syariat kita orang kafir. Nah, kalau begitu kita enggak mengakui semua riwayat sahabat. Nah, terus mau pakai apa? Pakai telegram? Atau telepati? pokoknya sahabat dilompati, ngerti-ngerti ada tabi'in. Kan begitu. Makanya semua riwayat Syiah mentoknya ke siapa? Abu Bakar, Abu Ja'far, Al-Bakir atau Muhammad bin atau Muhammad bapaknya Abu Bakar. Bapaknya Abu Ja'far. Enggak ada yang sampai sahabat. Riwayat Syiah semuanya sampai antara tabi'in atau bawahnya. Bukankah mereka adalah para sahabat yang menyampaikan syariat ini? Lalu bagaimana kita bisa percaya dengan agama ini kalau mereka jadi kafir? Karena itu para sahabat yang kalian sebut sebagai kafir, yang kalian kafirkan, hakikatnya mereka adalah orang yang menyaksikan wahyu, dan mereka yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah sehingga bisa sampai kepada kita. Dan orang-orang Rafidho, orang-orang Syiah yang mereka ingin untuk menyatakan bahasanya sahabat itu tidak layak mendapatkan kesaksian dan keadilan, innama yurituna ibtalal masyhudi lahu. Tujuan besarnya adalah biar syariat Islam itu tidak lagi dipercaya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sehingga tujuan mereka untuk menggugurkan aturan agama. Ta'nu fihim ta'nun fil Islam, sehingga mencela sahabat hakikatnya adalah mencela Islam. Wa ta'nun fi dini wa sa'yun li hadmihi, dan celaan untuk agama serta usaha untuk merusak agama. Karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan, man sabba syaikhaini Abu Bakar wa Umar kafar. Siapa yang mencela dua sahabat senior Abu Bakar dan Umar, maka dia kafir. Demikian pula yang mencela semua sahabat. Adapun orang yang mencela satu sahabat di antara mereka, maka dia pun fasikan asian, maka statusnya fasik dan ahli maksiat. Namun kalau mengkafirkan mereka semua, ini berarti mereka telah mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang mendustakan Allah berarti dia kafir. Khawarij kafir enggak? Khawarij kafir enggak? Tidak. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang Khawarij, dan jawab Ali bin Abi Thalib, hum ikhwanuna alladziina baghaw 'alaina. Mereka masih saudara kita, masih sama-sama mukmin yang jahat sama kita. Ya, karena itu mengkafirkan Ali seperti yang dilakukan oleh Khawarij tidak dihukumi kafir. Kalau cacatnya Syiah itu hanya mengkafirkan satu sahabat saja, bukan global gitu, semuanya kafir, kecuali sedikit sekali. Atau mengkafirkan mereka yang mendapatkan jaminan masuk surga tanpa alasan, maka ini jelas perbuatan kekufuran. Tapi kalau cuma mengkafirkan satu sahabat karena masalah beda istihad, misalnya mereka mengkafirkan Muawiyah, kita belum bisa mengatakan mereka jadi kafir. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut mereka adalah manusia yang suci, adalahum, menganggap mereka adil dan memberikan janji surga untuk mereka para sahabat. Sebagaimana Allah berfirman, wa kullan wa'adallahul husna, dan masing-masing Allah janjikan untuk dapat surga. Allah juga mengatakan, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati minhum maghfiratan wa ajran 'adziima. Allah menjanjikan orang beriman dan beramal soleh di antara mereka akan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Baik, ayat ini umum atau khusus? Umum, semua orang yang beriman dan beramal soleh, dan khusus, lebih khusus lagi untuk para sahabat. Kalau yang lain saja berlaku, apalagi para sahabat. Allah juga bersabda, la yadkhulun nara ahadun bay'a tahta syajar. Seorang pun sahabat yang ikut berbaiat di bawah pohon tidak akan masuk neraka. Allah juga berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meridai orang-orang beriman yang membaiatmu di bawah pohon. Baiat dalam rangka apa? membela darahnya Utsman. Inilah rincian untuk orang yang sabul wahid minhum mencela satu sahabat ingkana sabahu lidini kafir, jika dia cela karena agamanya maka kafir. Wa in sabahu lil ghaibi wal ghadab, tapi kalau mencela karena marah kepada sahabat maka statusnya fasik. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت